ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah termasuk jimat apabila seorang yang sering melakukan zikir pagi dan sore dan orang tersebut mempercayainya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya? Ini bagaimana caranya? Jimat itu apa kemarin jimat? Nah, ini definisi ya di pembahasan tauhid. Jangan ambil apa namanya bayang-bayangnya saja. Lihat definisinya. Jimat itu dia memakai apa namanya menggantungkan suatu gantungan atau suatu benda yang dia itu bukan sebab secara syar'i dan bukan sebab secara apa? Secara qadari. Kalau zikir pagi dan sore sebab syar'i atau bukan? Sebab syar'i. Ya, itu bukan jimat namanya, tapi itu namanya pelindung, benteng. Jelas ya? Benteng untuk seorang mukmin. Baik.